Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dahu qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Masyarakat muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di sore hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan mendengarkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an, tadabbur Qur'an. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para duat, orang-orang soleh dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yaumul akhir. Kita mulai hari ini kisah kita, jadwal kita adalah kisah Isra dan Mi'raj. Mungkin kisah ini sudah sering kita dengar, tapi tidak mengapa untuk melengkapi jadwal kita di bulan Ramadan, misalkan nanti kita akan bahas semuanya di kisah yang ke-11 ini, yaitu kisah Isra dan Mi'raj. Sebelum kita mulai tentang kisah Isra dan Mi'raj, kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW sebelum Isra dan Mi'raj. Jika kita ingin mengetahui kisah Isra dan Mi'raj, maka kita mulai dulu dari mengetahui limadha kanat hadhihi ar-rihlah al-'azimah allati kanat takriman li syakhsin Nabi SAW. Harusnya kita mengetahui dulu kenapa. Nah, ada perjalanan yang mulia ini, yang agung ini, yang ini menjadi kenapa ada perjalanan yang agung ini sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Laqad kanat Quraisy tu'dhin Nabi SAW wa ashabahu idaan syadidan. Pada dahulu di masa Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy itu menyakiti Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan al-idha, itu dengan ujian yang sangat keras. Hari demi hari bertambah ujian itu sampai akhirnya mereka mengadakan isolasi yang besar kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Jadi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka diisolasi juga. Ikut juga Bani Abdul Manaf, itu juga diikuti isolasi. Mereka tidak berbicara, tidak diajak bicara, tidak dinikahi wanita-wanitanya, tidak berdagang dengan mereka, dan juga barang dagangannya tidak dibeli. Kita bisa merasakan seperti PSBB ini ya, ketika diisolasi tidak bisa keluar misalnya. Maka hatta yusallimu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap diisolasi sampai mereka menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Mana Muhammad ini? Serahkan kepada kami. Kalau enggak, tetap diisolasi. Wa katabu bidzalika shahifah talimah wa'allaquha fi saqafil Ka'bah. Dan mereka menulis semacam perjanjian atau apa yang zalim, yang pasal-pasal yang ditulis untuk memenuhi keinginan mereka, dan mereka gantungkan di atap Ka'bah. Nabi Muhammad bersama orang-orang yang beriman itu ada di tempat Abu Thalib yang saat itu masih hidup. Mereka terkepung di sana, Nah, selama 3 tahun, selama orang-orang Quraisy itu tidak menyuplai makanan, sampai-sampai mereka itu memakan daun dari pepohonan. Nah, ini suatu situasi yang sangat sulit sekali yang dialami oleh Nabi Muhammad beserta orang-orang yang beriman saat itu. Tidak sampai di situ, ternyata ujian yang menimpa Nabi Muhammad SAW itu lebih besar lagi dengan kematian Abu Thalib, yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW dan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Wa ba'da naqdi hadhihi shahifah adh-dhalimah. Jadi setelah tadi perjanjian tadi dicabut dan Nabi Muhammad SAW para sahabatnya itu sudah bisa keluar, jadi telah mengalami 3 tahun tadi yang sangat menyedihkan, Nabi SAW itu tertimpa musibah lagi dengan kematian pamannya Abu Thalib yang selama ini mendukung beliau dalam dakwah. Nah, ya paling tidak melindungi beliau dari gangguan orang-orang musyrik yang zalim. Tidak hanya itu, dengan kesedihan yang mendalam ditambah lagi dengan kesedihan yang lain dengan kematian istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, yang selalu membantu beliau, menopang beliau dengan hartanya ya ketika beliau ditimpa suatu ujian yang besar. Ini seorang istri inilah yang penyayang, yang selalu menemani Nabi Muhammad SAW menghibur. Ya, tapi di saat itu ya ditinggal ya beliau, istrinya juga ikut pamannya meninggal, kemudian istrinya juga ikut meninggal. Ini tambah susah lagi. Adik-adik, suaranya enggak boleh ramai ya. Mengganggu ya bentar nih. Kak, enggak ramai. Wa huna yazadu idza'u Quraisy linnabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Di sini ujian yang ditimpakan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi dan para sahabatnya itu semakin bertambah. Ya, maka Nabi Muhammad itu duduk dan merenung, ini mau pergi kemana? Ya, terus apa yang mau diperbuat dalam menyebarkan dakwah Islam ini? Maka Nabi Muhammad SAW menetapkan, memutuskan untuk pergi ke Taif. Nih, untuk pergi ke Taif. Ini untuk menambahkan atau untuk mendakwahkan Islam. Ini kelihatannya ada gangguan ya. Sebentar. Ada yang belum bisa bergabung atau banyak yang masih belum bisa bergabung. Ya, kita lanjutkan. Ya, beliau akhirnya memutuskan untuk berdakwah di tempat yang lain ya, dalam menyebarkan agama ini. Karena di tempat itu beliau tidak diterima. Wa yadhhabu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Thaif mashiyan ala qadamai. Nabi Muhammad pergi ke Thaif berjalan kaki yang jaraknya itu lebih ya, kurang lebih itu ya 90 km. Coba jauh sekali 90 km itu ya. Ya, kalau dihitung dari Klaten ya ke Semarang jalan kaki 90 km liya'rid al-Islam ala ahli Thaif, untuk menyampaikan Islam kepada penduduk Thaif. Kanu aswa min ahli Makkah. Tetapi justru ternyata penduduk Thaif itu lebih buruk dari penduduk Mekah. Mereka menolak dakwah Nabi Muhammad dan bahkan mengolok-olok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, mereka menyuruh anak-anak dan wanita itu supaya melempari dengan batu sampai tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalirkan darah atau dilumuri dengan lumuran darah karena dilempari dengan batu. Ya. Bahkan yang mengganggu itu anak-anak dan wanita-wanita. Ini pelecehan yang sangat besar sekali kepada beliau. Yang menemani beliau saat itu adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Wa kana yahmi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-hijarah. Zaid bin Harithah ini selalu melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lemparan batu semampu beliau sampai Zaid ini tertimpa di tubuhnya itu banyak sekali ya, luka karena lemparan batu. Nah, ini betapa sayangnya Zaid bin Harithah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti ya, Zaid ini nanti diangkat sebagai anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nanti dalam surat Al-Ahzab itu ada syariat baru untuk tidak boleh tabanni mengangkat anak yang nanti nasabnya disandarkan kepada beliau. Nah, akhirnya hanya sekitar anak angkat saja. Wa akhadha al-mujrimun yutariduna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala bustanan. Orang-orang mujrim tadi di Taif tadi mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad masuk ke dalam suatu kebun. Penduduk pemilik kebun itu saat itu ada ini. Dan pemilik kebun itulah yang mengusir orang-orang mujrim tadi dan menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad duduk termenung, menangis, sedih ya, atas apa yang menimpa beliau. Beliau berpikir, mengingat-ingat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Quraisy ma'ahu wa ma'ashabihi. Teringat dengan kejadian yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dengan para sahabatnya, akhirnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan urusan itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi melakukan sholat 2 rakaat dan berdoa dengan doa yang sangat masyhur sekali, yaitu panjang, doanya lumayan panjang. Allahumma inna ila Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin anta arhamur rahimin wa anta rabbul mustad'afin ila man takiluni ila aduwwin ba'idin yatajahhamuni am ila shadiqin qaribin mallaktahu amri in lam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali ghayra anna 'afiyataka awsa'u li a'udhu bi nuri wajhika alladhi adha'at lahu as-samawat wa ashraqat lahu adh-dhulumat wa salaha 'alayhi amru ad-dunya wal akhirah ay yanzila bi ghadabuk aw yahilla bi sakhatuk lakal 'udba hatta tardha wa la hawla wa la quwwata illa bika. Ini doa yang begitu panjang, intinya adalah itu beliau lujuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan kelemahan beliau ya, ketidakmampuan beliau di hadapan manusia, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penyayang, bahwa Allah adalah Rabb dari orang-orang yang lemah. Beliau sandarkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, itu doa-doa yang dibaca saat beliau itu dalam keadaan lemah. Setelah itu, ada seorang yang bernama Adas. Adas ini adalah pembantu atau pelayan kebun, pembantu dari pemilik kebun. Falamma ra'ahu ashabul bustan 'ala tilkal halah. Ketika pemilik kebun melihat kejadian itu, hati mereka melunak dan rasa kasih sayang, simpati mungkin atau empati mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keluar. Fa arsalu ghulaman nasraniyan. Akhirnya mereka mengutus seorang pemuda Nasrani yang bernama Adas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa suatu tempat yang di situ ada anggurnya. Ya, Adas ini memetik anggur dan ditaruh di tempat itu, kemudian disuguhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wada'ahu baina yadayhi, dan ditaruh di hadapan beliau. Qala lahu kul. Falamma wada'a Rasulullah sallallahu fihi yadahu, yaitu berkata kepada Rasulullah, ya makanlah wahai Rasulullah, ya makanlah nanti, ya karena belum tahu kalau itu adalah Rasulullah. Falamma wada'a Rasulullah fihi yadahu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh tangan beliau dalam tempat itu, beliau mengucapkan bismillah kemudian memakan. Ada tadi melihat nih ke wajah beliau, kemudian berkata, wallahi inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad, demi Allah perkataan ini tidak pernah diucapkan oleh penduduk sini. Faqala lahu Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada Adas tadi, pelayan kebun tadi, wa min ahli ayyil biladi anta ya Adas, kamu dari penduduk mana, dari negeri mana wahai Adas, wa madinuka, apa agamamu? Adas menjawab, Nasrani, aku beragama Nasrani, wa ana rajulun min ahli Ninawa, ini aku adalah seorang yang berasal dari Ninawa. Rasulullah bersabda, min qaryatir rajulis shalih Yunus ibn Matta, dari kampung seorang yang saleh yang bernama Yunus bin Matta, ini Nabi Yunus. Maka Adas menjawab, wa ma yudrika ma Yunus ibn Matta. Jadi itu heran kok Rasulullah ini tahu Yunus bin Matta. Siapa yang ngasih tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabiyyun." Yunus adalah saudaraku. Dia adalah seorang nabi dan aku adalah seorang nabi. Yunus seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Ya, maka Adas tadi langsung mencium kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua kaki beliau. Pemilik kebun heran. Ya, berkata kepada Adas, "Wailak ya Adas, ma laka tukbilu ra'sa hadzal rajuli wa yadayhi wa qadamayhi?" Celaka kamu wahai Adas. Kenapa kamu mencium kepala orang ini, mencium tak kedua tangannya dan mencium kedua kakinya? Adas menjawab, "Ya sayyidi, wahai tuanku, ma fil ardi khairun min hadza?" Di bumi ini tidak ada orang yang lebih baik dari orang ini. Ya laqad akhbarani hadzal rajul bi amrin la ya'lamuhu illa nabi. Orang ini telah mengabarkan kepadaku tentang suatu perkara yang mana perkara itu tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Oh, kalau begitu berarti ini adalah seorang nabi. Karena tidak tahu, tidak ada yang tahu perkara itu kecuali nabi. Dia mengabarkan ada Yunus bin Matta. Dia tahu itu. Padahal yang tahu itu hanya seorang nabi, maka dia adalah nabi. Wa aslama Adas wa dhaqa ta'ma wa halawatal iman. Akhirnya Adas masuk Islam dan merasakan nikmatnya dan manisnya keimanan. Kisah selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dan malaikat Jibal, malaikat gunung, untuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dalam keadaan sedih karena tertimpa suatu musibah, cobaan yang ditimpakan oleh orang-orang penduduk Taif, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril dan malaikat gunung, malakul Jabal atau malakul Jibal. Kedua malaikat itu diutus oleh Allah kepada beliau di suatu tempat yang bernama Qarnus Salib. Malaikat Jibril mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Inna rabbaka ya'lamu ma fa'alahu ma'aka haula an-nas wa qad arsala ma'i malakul Jibal lita'muruhu bima syi'ta." "Assalamualaikum ya Rasulullah, sungguhnya Rabbmu telah tahu apa yang telah dilakukan oleh kaum itu, orang-orang itu yang ada di penduduk Taif itu. Kemudian Allah mengutus bersamaku ada malaikat Jibal supaya engkau memerintahkan apa saja yang engkau kehendaki." Jadi terserah Nabi Muhammad memerintahkan apa kepada malaikat Jibal dari malaikat gunung tadi. Malaikat Jibal atau malaikat gunung mengucapkan salam kepada Nabi dan menawarkan kepada beliau supaya membunuh semua penduduk Taif. Ni wadhalika bi ay ja'alahum baina jabalaini thumma yadhumul jabalaini fa. Jadi ada dua gunung yang akan ditimpakan kepada penduduk itu. Nih, mereka ditaruh di tengah-tengah gunung dan gunung itu akhirnya disatukan, akhirnya akan membunuh mereka semuanya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran itu meskipun beliau sebelumnya telah disakiti sejadi-jadinya ya. Nih, dengan apa namanya itu, mereka sudah menumpahkan kezaliman yang sangat besar kepada Nabi, tapi beliau tetap sayang kepada mereka. La taf'al, jangan lakukan itu. Fa inni arju minallahi an yukhrija min naslihim man ya'budullah wa yuwahhidu. Jangan lakukan hal itu, karena aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti keluar dari keturunan mereka ini anak-anak atau cucunya yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Ini bentuk kesayangan Rasulullah, dan inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu disertai dengan kasih sayang meskipun ujian itu menimpa beliau. Dalam kelembutan itu ada kekuatan. Sepulang dari tempat itu, sepulang dari Taif itu, Nabi Muhammad SAW berdiri di suatu lembah yang bernama Lembah Nakhlah. Ini sudah dekat dengan kota Mekah. Wa khilala fatrati iqamati hadhihi, selama beliau itu mukim di tempat itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Dan jin itu Islam, masuk Islam setelah mendengarkan Al-Qur'an, kemudian kembali kepada kaumnya untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Allah menyebutkan kisah itu di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 dan 31. Ya, kita baca saja Arabnya. Wa id sarafna ilayka nafaran minal jinni yasmi'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mudhirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iya Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim. Ini surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Lagi itu artinya bisa dibaca di terjemahan saja. Apa sayang? Sama Umi ya, itu ada Umi. Sebentar Abi baru kasihan. Nah, itu ada Umi tuh, lihat apa tuh. Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke dalam Isra wal Mi'raj. Fi dhilli hadhihi al-ahzan, dalam keadaan sedih ya. Allati ta'ridu laha, tu'radu laha Nabi sallallahu, ta'ridu laha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan yang menimpa yang dipaparkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk rahmat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmatnya, kasih sayangnya, memuliakan Nabi Muhammad dengan suatu perjalanan yang jauh, yaitu Isra dan Mi'raj. Ini supaya menjadi hiburan bagi beliau atas musibah-musibah yang telah menimpa beliau itu. Dan supaya menambah keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binajahi da'watihi, dengan kesuksesan dakwahnya dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan menang dari musuh-musuhnya. Fi hadhihi rihlah, di perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beliau suatu hal yang sangat agung. Sampai hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipenuhi dengan cahaya, dengan ridha dan ketenangan. Gimana rihlah perjalanan Isra dan Mi'raj itu? Dimulai dari dibelahnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naiman fi baiti Ummi Hani. Nabi Muhammad saat itu sedang istirahat tidur di rumahnya Ummi Hani. Ummi Hani ini adalah putri dari salah satu putri dari Abu Thalib. Wa kana baituha inda syi'bi Abi Thalib. Ya, rumahnya itu ada di bukitnya, perbukitan Abu Thalib, di dekat dengan rumahnya Abu Thalib. Karena ini putrinya Abu Thalib. Wafajah iftataha saqfa baitiha wa nazal Jibril. Dan tiba-tiba tiba-tiba atap dari rumahnya itu terbuka dan malaikat Jibril turun. Nabi Muhammad terkejut bertanya kepada Jibril tentang sebab turunnya. Kemudian malaikat Jibril bertanya bahwa dia harus keluar atau harus ikut Jibril di masjid, ke masjid. Maka Nabi Muhammad pun ikut Jibril ke masjid. Langsung malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencuci apa yang dicuci, tidak disebutkan di sini. Summa yaghsiluhu, ya, yang isi dari dada beliau tadi dicuci dengan air zam-zam, bitosin min dhahab, dengan apa seperti bejana, ya, tempat air yang terbuat dari emas yang sudah dipenuhi dengan hikmah iman. Nah, kemudian dikembalikan lagi dan ditutup lagi dada beliau. Ini kejadian disebutkan dalam beberapa riwayat hadis nih. Nanti kisah ini nanti dicarikan dari kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain. Wa nahnu na'amnu ya ashabi anna Jibril alaihi salam syaqqa sadar Nabi 3 marat. Kita tahu bahwa Jibril itu membelah dada Nabi 3 kali. Yang pertama adalah ketika beliau dulu masih kecil diambil oleh Jibril, kemudian dibelah dadanya dan dikeluarkan hatinya, dicuci. Itu pas dulu masih kecil, itu pernah dicuci juga dengan air zam-zam. Kemudian yang kedua adalah ketika beliau diutus. Yang ketiga adalah ini, ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini berarti 3 kali beliau dadanya dibelah oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'da an ghasala Jibril, setelah dada itu, isi dari dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dicuci oleh malaikat Jibril, beliau diberi tunggangan yang bernama buruk. Buruk adalah daban abyad, tunggangan yang berwarna putih yang panjang, tinggi. Itu lebih tinggi dari keledai dan lebih kecil dari bighal. Bighal itu ya kawinan antara keledai dan kuda. Ini berarti lebih gede dari keledai. Jalannya sangat cepat sekali. Nih. Khutwatuhu kabirah, langkahnya panjang. Nah, jadi kalau langkahnya panjang, bisa menempuh perjalanan jauh dalam waktu yang singkat. Falamma arada an-nabi ayyarkubal buraq, ketika Nabi hendak menaiki buraq, ini susah beliau naiknya itu. Maka Jibril berkata kepada buraq, "Ataf'alu hadza ya Muhammad? Ataf'alu bi berkata kepada buraq, "Ataf'alu hadza bi Muhammad? Apakah kamu lakukan hal itu kepada Muhammad?" Nah, ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu. Nih, maka setelah itu Nabi pun bisa menaiki buraq. Nih, menaiki buraq dan berjalan tidak lama sudah sampai di Baitul Maqdis, dan diikat buraq itu diikat oleh malaikat Jibril di salah satu tempat di Baitul Maqdis. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 rakaat. Tsumma kharaja an-nabi. Nabi Muhammad kemudian keluar setelah itu. Jibril sudah menunggu di luar masjid. Wa ma'ahu ina'un fi khamar wa ina. Beliau membawa, malaikat Jibril itu membawa dua tempat yang berisi khamar dan susu. Rasulullah dikasih pilihan dan akhirnya Rasulullah memilih susu. Malaikat Jibril berkata kepada beliau, "Laqad ikhtartal fitrah." Engkau telah memilih fitrah. Jadi beliau lebih memilih susu daripada memilih khamar. Wa ba'da an intahat rihlatul Isra, selesai perjalanan Isra, dimulailah perjalanan Mi'raj. Faja'a Jibril alaihi salam bil mi'raj al-azim alladhi yasilu min ardi ila as-sama'. Malaikat Jibril ini mulai perjalanan Mi'raj yang mulia. Ini yang menghubungkan dari perjalanan bumi sampai perjalanan langit. Wa huwa sulam al-kabir. Ini adalah tangga yang besar yang dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebagian malam saja itu sampai ke langit ketujuh. Ini peristiwa yang sangat besar sekali. Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Ya Allah sebutkan ya, abadikan ini dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Banyak hal yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Salah satunya adalah melihat Nabi Musa alaihi salam di malam Isra-nya. Beliau itu, Nabi Musa itu berdiri untuk menyolatkan atau sedang sholat di kuburan beliau, di kuburan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi juga melihat para nabi. Ini kisahnya, ketika rehlah Mi'raj itu beliau naik bersama malaikat Jibril ke langit dunia. Faqalatil malaika, malaikat berkata kepada Jibril, "Siapa yang bersamamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini, maka malaikat memberikan penghormatan dan memberikan kalimat ya, selamat datang. Mereka bahagia dengan bertemunya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad naik, setelah itu naik ke langit pertama, bertemu dengan seorang yang sangat orang yang sangat mulia. Yang melihat ke kanan itu ada banyak manusia dan melihat ke kiri itu ada banyak manusia. Jadi orang tadi ketika melihat ke kanan itu tertawa dan melihat ke kiri menangis. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, siapa orang ini? Jibril menjawab, ini adalah Adam alaihi salam. Ketika melihat ke kanan itu melihat anak-anaknya itu ada di neraka, maka tertawa. Dan lihat ke kiri, kemudian melihat itu anak-anaknya ada di neraka, maka beliau menangis. Maka Nabi Muhammad SAW mendekati Nabi Adam, mengucapkan salam, marhaban bin Nabi Saleh wal ibni Saleh. Nabi Adam mengatakan, selamat datang wahai Nabi yang Saleh dan putra yang Saleh. Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang kedua. Siapa ini yang bersama Malaikat Jibril? Ini Muhammad SAW. Malaikat juga senang. Di sini bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Faqala lahu Jibril, Malaikat Jibril berkata, "Hadza Yahya wa Isa fasallim alaihima." Ini adalah Yahya dan Isa alaihi salam. Maka ucapkan salam kepada keduanya. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada keduanya. Sama marhaban bin Nabi Saleh wa ibn Saleh. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan putra yang dan saudara yang saleh. Nabi Muhammad naik ke langit ketiga, sama seperti sebelumnya, di sini bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Muhammad itu mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf. Marhaban bin Nabi Saleh wal akh Saleh. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Naik ke langit yang keempat, ya, ditanya malaikat, siapa ini? Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat itu bergembira, senang. Kemudian di situ juga bertemu dengan di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Ada Idris wassalim alaih, kata Jibril. Ini Idris, ucapkan salam kepadanya. Nabi Muhammad ucapkan salam dan Nabi Idris mengatakan marhaban, selamat datang wahai Nabi Saleh dan saudara yang saleh. Kemudian naik ke langit yang kelima, malaikat bertanya kepada malaikat Jibril, siapa yang bersamamu? Ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu suka, senang, merasa senang bertemu. Dan dibukakan pintu langit yang kelima itu. Ketika sudah masuk, bertemu dengan di situ dengan seorang nabi yang bernama Harun alaihi salam. Sama seperti yang sebelumnya, mengucapkan salam. Dan Nabi Harun juga mengucapkan selamat datang wahai nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Kemudian naik ke langit yang keenam, bertanya kepada malaikat, malaikat bertanya kepada malaikat Jibril, siapa orang ini? Ini Muhammad sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat itu senang dan gembira. Kemudian dibukakan pintu yang keenam itu, Nabi Muhammad masuk dan naik. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Hadza Musa fasallim alaihi. Nabi Jibril berkata, wahai Muhammad, ini adalah Musa, ucapkan salam kepada Nabi Muhammad, mengucapkan salam kepada Nabi Musa, marhaban bin Nabi Saleh wal akh Saleh. Nabi Musa menjawab, selamat datang wahai Nabi Saleh dan saudara yang saleh. Falamma jawazahu Nabi sallallahu alaihi wasallam liyasuda ila sama'is sabi'ah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewatinya, melewati beliau tadi Nabi Musa untuk naik ke langit yang ketujuh, Nabi Musa itu menangis. Menangis. Ditanya, apa yang membuat engkau nangis? Abki li ana Muhammadan yadkhul jannah min ummati akthar mimma yadkhuluha min ummati. Ya, aku menangis karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga bersama umatnya yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah umatku. Nabi Muhammad setelah itu naik ke langit yang ketujuh dan bertanya, malaikat bertanya kepada Jibril, siapa ini? Siapa yang bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu bergembira. Kemudian dibukakan pintu yang ketujuh, Nabi Muhammad naik. Di situ bertemu dengan seorang nabi yang bernama Ibrahim alaihi salam. Faqala lahu Jibril, nah malaikat Jibril bertanya, berkata, "Hadza Ibrahim," ini adalah Nabi Ibrahim. Mengucapkan salam kepadanya. Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada malaikat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim memberikan sambutan, "Selamat datang wahai Nabi saleh dan anak yang saleh." Nih, Nabi Ibrahim melihat musnadan dhahrahu ila al-baitil ma'mur fi as-sama' as-sabi'ah. Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim alaihi salam itu bersandar punggungnya itu di Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Fa sa'ala Nabi Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril alaihi salam, rumah apa ini? Tempat apa ini? Itulah Baitul Ma'mur yang di dalamnya itu setiap harinya itu ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Kalau mereka keluar tidak kembali lagi. Ya, ini berarti setiap hari itu 70.000 malaikat itu belum yang sebelumnya, berarti jumlahnya sangat banyak sekali malaikat di situ. Nih. Tsumma ra'a an-nabi Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Sidratul Muntaha dan mendapati di sana ada buah, satu buah. Nih, itu seperti buah yang sangat besar. Nih. Waraqaha mithlu adhan al-filah. Dan daunnya itu beliau lihat itu seperti telinga gajah, berarti gede. Daunnya juga gede. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Ma hadza, apa ini?" Ini adalah Sidratul Muntaha. Di tempat Sidratul Muntaha. Wara'an Nabi arba'ata anhar. Nabi melihat empat sungai. Nahrani zahirani wa nahrani batinani. Dua sungai yang tampak jelas dan dua sungai yang batinani, yang tidak tampak, yang apa ya, tertutup. Fasala Nabi sallallahu berkata kepada Jibril, "Ma hadza, apa ini?" Dua sungai yang tidak tampak, yang tertutup adalah sungai di surga. Adapun dua sungai yang tampak adalah sungai Nil dan sungai Furat. Kemudian Jibril, Nabi Jibril dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril mendatangkan kepada Nabi itu sebuah inak, sebuah tempat, yaitu berisi khamar dan berisi susu dan berisi juga ada yang berisi dengan diisi madu. Nabi Muhammad tetap memilih seperti sebelumnya, itu memilih susu. Hadhihi al-fitrah allati anta 'alaiha wa ummati. Ini adalah fitrah yang kau dan umatmu ada di atasnya. Setelah itu, nih, diwajibkan sholat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat beliau. Yaitu sholat 50 sholat pertamanya. Nabi Muhammad itu kembali minta pulang. Jadi setelah dari dapat perintah 50 kali sholat dalam sehari, di jalan pulang bertemu dengan Nabi Musa. Ya, akhirnya Nabi Musa memberikan nasihat. Umirtu bi khamsina sholah kulla yaum. Nabi Muhammad mengutarakan, aku diperintahkan untuk sholat satu hari itu 50 kali. Nabi Musa memberikan nasihat, inna ummataka la tastati'u khamsina sholah kulla yaum. Umatmu tidak mampu melakukan sholat 50 kali dalam satu hari. Farji' ila rabbi, kembali kepada Rabbmu, mintalah keringanan untuk umatmu. Nabi Muhammad kembali minta keringanan terus-terus sampai nanti 40, kemudian jadi 30, dan akhirnya terakhir itu 5 kali saja dalam satu kali sholat. Kemudian ketika Nabi Musa memberikan nasihat lagi, irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfif li ummatik. Minta lagi keringanan kepada Allah supaya ada keringanan bagi umatmu, kembali kepada Allah. Nabi jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'altu rabbi, aku sudah meminta kepada Rabbku sampai aku sendiri malu. Ya, ada di sini, lakin ni arda wa usallim, aku ridha dan aku menerima, sudah cukup sholat sehari 5 kali. Maka sholat yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya hanyalah 5 kali dalam sehari, akan tetapi nilainya, pahalanya itu seperti 50 kali sholat dalam sehari. Kemudian wa fi hadhihi ar-rihlah al-mubarakah, dalam perjalanan yang mulia ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang menakjubkan. Di antara sesuatu yang menakjubkan itu adalah Nabi Muhammad melihat al-Masih ad-Dajjal yang akan nanti muncul di akhir zaman, dan Nabi Muhammad bisa mensifatinya dengan sifat yang jelas kepada para sahabat. Nabi Muhammad juga melihat malaikat penjaga neraka dan meminta kepada Jibril, dan Jibril meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan salam kepada malaikat Malik, itu penjaga neraka. Nabi Muhammad mengucapkan salam dan diberikan jawaban salam. Nabi Muhammad mensifati kepada para sahabat tentang malaikat tadi, bi annahu karihul manzur, malaikat itu ya dilihat tidak menyenangkan. Wadzalika liyakunu ziyadah fi adabi ahlina, tujuannya adalah supaya menambah azab bagi nanti penduduk neraka. Jadi kalau malaikatnya ganteng, malaikatnya kelihatan lebih enak dipandang, itu mengurangi azab. Makanya wajahnya juga, mungkin penampilannya juga mengerikan, supaya menambah azab. Wa fi hadhihi ar-rihlah ra'a an-nabi manzaran ajiban. Rasulullah juga melihat suatu pemandangan yang aneh. Wa laqad ra'a an-nabi qauman lahum azfarun min nuhasin yuqta'una biha wujuhahum wa sudurahum fata'ajjaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad melihat suatu kaum yang memiliki kuku yang terbuat dari tembaga. Dipotong, yuqta'una biha wujuhahum wa sudurahum. Dengan itu dia memotong wajah dan dadanya. Ya, ngeri sekali. Kemudian bertanya kepada Jibril, Man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqta'una fi a'radi. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan menjatuhkan kehormatan mereka. Nah, ini berarti orang yang suka menggibah, memakan daging orang lain. Rasulullah melihat itu akibatnya di neraka seperti itu. Haula illadzina yaghtabuna an-nas, mereka adalah orang yang menggibah manusia. Wa yaquluna anhum kalaman sayyan fi ghaibi. Jadi mengatakan sesuatu hal yang tidak baik di belakang mereka. Ini hukumannya seperti itu, mengerikan. Nabi Muhammad juga melihat ahli khutbah dari umatnya yang mengerjakan sesuatu, yang mengatakan sesuatu yang dia tidak mereka kerjakan. Laqata an-nabi, Nabi melihat suatu kaum tuqradu wa tuqta'u shifahuhum bimaqaridin minan nari. Yang apa ini? Bibir mereka itu dipotong dengan apa ini? Dengan pokoknya dipotong dengan apa mikrot ini? Nah, tapi mereka bibirnya itu dirusak itu dengan api, dengan alat yang terbuat dari api. Maka man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah khutbah ummati, khutbah ahli khutbahnya dari umatku, yang mereka itu memerintahkan manusia kebenaran tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Ya, mereka membaca kitab Allah tapi mereka tidak memahami dan tidak berakal. Mereka tidak memanfaatkan itu. Kemudian Nabi Muhammad itu juga melewati Bau A'i Masyutah, ini putri dari apa, dari karyawan dari Fir'aun. Di rehlah itu, ketika Nabi itu naik dengan malaikat Jibril ke langit yang ketujuh, itu ada bau yang sangat enak. Mahada, ini bau apa wahai Jibril? Ini adalah bau Masyutah. Masyutah dulu pengikut Fir'aun dan bau putri putra-putranya. Ya, Nabi bertanya tentang kisahnya. Malaikat Jibril menceritakan ini seorang wanita yang dulu bekerja di istananya Fir'aun. Tugasnya itu adalah menyihir putrinya Fir'aun. Fahiyallati terbiha, yang mendidiknya dan menyisir rambutnya, mengatur segala sesuatu urusan anaknya tadi. Di suatu hari Masyutah ini menyisir rambutnya, fasaqata minha, jatuh akhirnya itu sisirnya itu. Dia mengambil dengan mengatakan bismillah. Didengar oleh putrinya tadi, bismillah itu maksudnya bapakku, bukan bapakmu. Bapakmu itu bukan Tuhan, akan tapi bismillah adalah Rabb. Siapa Allah di situ adalah Rabbku dan Rabb kamu juga, Rabbnya bapak, Tuhannya bapakmu. Kemudian putrinya tadi, kalau gitu saya kabarkan kepada bapakku, if'ali ma syi'ta, ya terserah mau dikabarkan ya terserah. Ya, putri tadi mengabarkan kepada bapaknya. Masyutah itu menyembah Tuhan selain bapaknya. Ditanya, apa kamu menyembah Tuhan selainku? Aku menyembah Allah, Rabbku, Rabbmu dan Rabb semesta alam. Dia memerintahkan kepada Fir'aun untuk nanti Fir'aun memerintahkan supaya tadi dimasukkan ke dalam suatu yang timah panas itu, supaya dibakar, supaya dimasak di atas timah itu. Ini ya, Masyutah dan anak-anaknya dimasukkan semua ke situ. Akhirnya ya baunya tadi menjadi wangi. Ya, ini kisah dari Masyutah. Ya, Nabi Muhammad juga melihat surga dan neraka. Kemudian turunnya beliau di Baitul Maqdis. Beliau di Baitul Maqdis sholat lagi bersama para nabi, dan Nabi Muhammad SAW menjadi imam. Kemudian kita lanjutkan sebentar, nggih, tidak apa-apa. Sambil berbuka, jenengan berbuka tidak apa-apa. Saya lanjutkan sebentar nanti supaya tidak terpotong kisahnya. Orang-orang Quraisy mendustakan Nabi Muhammad SAW sesampai Nabi Muhammad ada di kota Mekah. Mengkisahkan tentang kejadian itu, orang-orang Quraisy ya bingung. Mereka berkata, atazamu annaka usya bika, apa kamu mengaku bahwa kamu itu diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit yang ketujuh, kembali lagi di sini dengan cepat sekali, cuman sebagian malam saja? Iya. Nah, maka sebagian dari mereka mengatakan, fal tasatiu anta sifulan al Masjidil Aqsa, bisakah kamu menggambarkan kepada kami bagaimana sifat Masjidil Aqsa? Nabi Muhammad itu menyetujui hal itu, tapi karena beliau itu tidak melihat semua dan kejadian itu malam hari, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang malaikat untuk datang ke Masjid Al-Aqsa dan meletakkannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan beliau itu melihat langsung Masjid Al-Aqsa dan bisa menjelaskan hal itu. Namun begitu pun juga orang-orang Quraisy tetap tidak meyakini dan tidak mempercayai hal itu. Yang percaya itu orang-orang beriman. Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dikabarkan itu, kalau itu adalah datang, in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzalik, kalau itu yang mengatakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia jujur, faqad shadaq. Inni la usaddiqu fi khabari sama, aku telah mempercayainya kabar-kabar langit. Afala usaddiqu fi baitil masjid, bagaimana aku tidak mempercayainya tentang Baitul Maqdis, tentang Baitul Maqdis. Maka yang pertama kali mempercayainya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Falamma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam takdzib kuffar Quraisy, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat pendustaan dari kafir Quraisy kepada beliau, nih Jibril berkata, beliau berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril inna qaumi la yusaddiquni, sesungguhnya wahai Jibril, sesungguhnya kaumku tidak mempercayaiku. Maka Jibril mengatakan, yusaddiqu ka Abu Bakar wa huwa siddiq, tapi Abu Bakar itu mempercayaimu, dia adalah as-siddiq. Nah, dari situ ada gelar as-siddiq bagi Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu. Kita tutup dengan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Yang pertama, seorang muslim ini harus siap untuk menimpa musibah apa saja yang akan menimpanya dalam menjalankan atau menjaga agamanya. Nah, sebagian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah itu resiko apapun yang diterima tetap mempertahankan keimanan dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang muslim harus diuji. Orang beriman itu pasti nanti ada ujian supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di surga. Yang ketiga, seorang muslim kalau mendapati suatu negeri tidak mau menerima dakwahnya, maka dia bisa berpindah ke tempat yang lain dalam berdakwah. Kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu melihat orang kafir Quraisy tidak menerima, akhirnya pindah ke Taif, meskipun di sana enggak diterima juga. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya itu untuk bi'an yu'ajjilahu yarasam rata da'watihi, untuk menyegerakan kepada seorang da'i itu buah dakwahnya di dunia, di tengah-tengah ujian dan cobaan. Kadang-kadang kita merasakan kenikmatan dalam dakwah itu, meskipun ya nanti juga banyak ujiannya dan banyak yang harus kita korbankan. Ini juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah beliau tadi dakwah ke Taif, mendapatkan penduduk kebun tadi, apa, pemilik kebun. Yang kelima, rihlah, Isra dan Mi'raj, ini adalah bentuk pemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW dan hiburan untuk beliau ketika beliau sedang diuji yang sangat besar. Kemudian yang keenam, kedudukan Nabi Muhammad SAW itu lebih tinggi dari kedudukan para nabi. An-shalah min a'zami arkanil Islam. Salat adalah rukun yang terbesar dalam Islam. Oleh karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan kepada umatnya itu melalui langit yang ketujuh. Nah, ini berarti kan suatu perintah yang sangat agung. Kewajiban yang paling besar. Maka kita berharap semoga kita bisa menjaga salat sampai akhir hayat, salat wajib. Yang ke-8, an-nasabatal mu'min al-ibtila yarfa'u qadra 'indallah. Kesabaran, keteguhan seorang mukmin di atas ujian akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana keteguhan Masyithah dari yang mengurusi putrinya Firaun itu menjadi sebab dia berbau wangi. Ya, di atas tadi dibawa oleh Nabi Muhammad SAW wangi baunya bersama dengan anak-anaknya tadi ketika beliau sedang perjalanan Mi'raj. Yang terakhir adalah yang wajib bagi seorang muslim untuk selalu mempercayai Nabi Muhammad SAW dalam setiap apa yang beliau kabarkan. Sebagaimana tadi yang kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mengatakan in kana an-nabi qala dzalik, kalau itu yang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad SAW, faqad shadaq, maka itu adalah suatu hal yang benar dan kami mempercayainya. Maka hadis ada yang sahih, ada yang dhaif. Hadis-hadis yang sahih maka kita wajib untuk mempercayainya. Ini yang kita bisa sampaikan ringkas dan terlalu cepat nih dan panjang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat berbuka. Subhanabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik udah, Mam. Ya, Mam, yuk.